Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Bahagia rasanya pagi ini Tele Dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Bagi Anda yang baru tersambung dengan siaran ini, kami sampaikan bahwasanya Tele Dakwah adalah lomba berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, ada password yang harus Anda usahakan, yakni balighu anni walau ayah. Dan tema yang kita perlombakan dalam kesempatan kali ini adalah pengertian takwa. Saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya, adik saya, Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Kak Keri. Alhamdulillah. Iya, dan juga bagi para da'i dan juga da'ya, kami informasikan pula bahwa kita memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu digunakan dengan sebaik mungkin. Dan pada pagi hari ini telah hadir dua orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan para da'i dan juga da'ya. Yang pertama adalah Bapak Kyai Haji Musli Abdul Karim MA dan juga Bapak Ustaz Profesor Dr. Ahmad Satori MA. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustaz ya? Harusnya. Hmm, dan tentu Ustaz ini sudah pada siap untuk memberikan penilaian buat para da'i-da'i yang sudah bersiap tentunya di gagang telepon. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Tele Dakwah ini. Dan kita juga nanti akan di samping penilaian tentu saja akan ada semacam pembekalan oleh siapa, Put? Ya, baik, kita akan dengarkan bersama pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Musli Abdul Karim MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita bersama-sama dengan para da'i dan da'iyah, bahkan pada pemirsa semuanya di TVRI. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat, hidayat, dan mudah-mudahan Indonesia akan dijadikan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesempatan yang penuh berkah ini, alangkah indahnya para da'i dan da'iyah akan membawa risalah, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Alangkah indahnya kita membawa ucapan yang paling mulia yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, insyaAllah para da'i da'iyah selama 3 menit akan menyampaikan paparannya tentang pengertian takwa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh para da'i dan da'iyah. Yang pertama, ketika menyampaikan satu cara yang sangat mulia ini, hendaknya disampaikan dari hati ke hati. Tolong kita menyampaikannya jangan sampai hanya dari tutur kata saja, tapi keluar dari lubuk hati, insya Allah akan bisa diterima oleh pemirsa pendengar, benar-benar akan sampai kepada hati. Yang kedua, hendaknya ketika menyampaikan ini betul-betul bisa mengerti apa isi daripada tema yang kita harapkan. Tema hari ini tema yang sangat mulia, yaitu pengertian dan takwa. Mungkin dengan secara umum Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita apa itu takwa dengan bahasa Arab, para da'i dan da'iyah nanti bisa menguraikan. At-taqwa ialah al-amalu bit-tanzil wal-khawfu minal jalil war-ridha bil-qalil wal-istiqdad liyaumir rahil. Seandainya ini nanti diuraikan dengan sepenuh hati, subhanallah, bisa menggetarkan hati. Bahkan orang-orang yang selama ini kurang bertakwa, dia akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tolong isi daripada materi pada hari ini betul-betul kita resapi dan kita sampaikan. Tolong pertama, bisa diberikan dengan dalil dari Al-Quran. Dalil Al-Quran ini akan membawa bahwa betul-betul bobot daripada materi ini sangat kuat. Yang kedua, bisa dibekali dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua hal ini bisa disampaikan, subhanallah, para pemirsa akan terkagum-kagum dengan hal itu. Yang ketiga dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang yang menyampaikan setelah Al-Quran, setelah hadis ini, dia bisa menyampaikan kisah-kisah. Kalau kisah yang kita sampaikan, subhanallah, siapapun, orang tua, orang muda, bahkan anak-anak, kalau mendengarkan kisah sangat menarik. Jika para da'i dan da'i yang menyampaikannya dengan kisah, apalagi kisah yang nyata, kisah yang nyata inilah akan membawa para da'i dan da'i akan bisa memukau apa yang didengarkan oleh para pemirsa. Berikutnya, kita ingat bagaimana Hasan al-Basri ketika memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakatu zaituha yudiu walau lam tamtasunar. Para dai dan daiya sebelum menyampaikan memang sudah mengamalkan apa yang akan disampaikan. Imam Hasan al-Basri ketika diminta oleh para budak untuk menyampaikan tema dengan memerdekakan budak, beliau menyampaikan, insyaallah akan saya sampaikan ceramah saya pada kesempatan yang akan datang. Semua datang, pikirannya yang disampaikan adalah hal itu. Ternyata beliau menyampaikan tentang infak. Setelah infak, kemudian beliau membeli budak, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, minggu depan ceramahnya dengan tema Itku Rokoba, memerdekakan hamba sahaya. Subhanallah, mereka sangat terketuk karena bukan hanya ucapan saja yang didengarkan oleh para jamaah, para kaum muslimin muslimat, ternyata apa yang dilakukan itu adalah sudah betul-betul dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri. Oleh karena itu, Imam Hasan al-Basri ini bisa disebut dengan asatul mimbar, yaitu singa podium. Bahkan kalau di Indonesia diistilahkan dengan dai sejuta umat. Kalau begitu, saya sangat mengharapkan para da'i dan da'iyah pada hari ini bukan hanya sejuta umat, mungkin bisa kita rubah sekarang menjadi adalah da'i semiliar umat. Jika hal itu dilaksanakan, fa insya Allah apa yang kita sampaikan akan bisa didengar dan akan bisa masuk ke dalam hati. Kalau bisa masuk dalam hati, akan bisa menggetarkan hati orang yang mendengarkan, dan para pemirsa semuanya akan terkagum dengan isi dan materi yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan para da'i dan da'iyah semuanya bisa mengambil bahwa pada tema hari ini adalah tema yang sangat mulia, menyebabkan orang akan selamat dunia dan akhirat. Selamat untuk bisa bersama-sama lomba dalam dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Dr. Busri Abdul Karim yang sudah menyampaikan pembekalannya buat kita semua, khususnya Anda da'i-da'iyah yang tentu saja sedang bersiap untuk bergabung bersama kami menjadi da'i apa, Put? Da'i semiliar umat. Semiliar umat. Ya, diharapkan ya. Insya Allah. Dan mungkin diinformasikan pula bahwa tema hari ini adalah pengertian takwa. Jangan lupa waktunya adalah 3 menit dan kita masih mengundang di 5743476 atau 0215743478. Namun sebelum kita akan menerima telepon dari Anda, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan Teledakwah. Para da'i-da'iyah, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah Belihu Anni Walau Ayah. Tampaknya ada yang langsung tersambung, coba kami sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Pak. Balighu anni walau ai. Iya, bagus sekali. Kayak pagi ini kita punya semangat bersama bahwa Anda adalah dai semiliar umat. Dari Bapak siapa di mana? Alhamdulillah dari Pak Haris. Tarutung, Sumatera Utara. Ya, silakan Pak Haris, waktu Anda 3 menit, mohon dimaksimalisasikan, bisa dimulai dari sekarang. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para dewan hakim yang kami muliakan, para pemirsa TVRI dimanapun berada yang kami banggakan, bersyukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita pada pagi ini dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, para pemirsa sekalian, adalah bimakna al-imtisalu bi awamirihi wal-ijtinabu an nawahihi, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya, hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang ringan melaksanakan perintah Allah. Sholat mudah dia laksanakan, puasa dengan penuh ikhlas dia kerjakan, zakat tanpa dipaksa ditunaikan, haji dikerjakan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, larangan-larangan Allah dengan semaksimal mungkin ditinggalkannya. Pemirsa rahimakumullah, keadaan masyarakat kita seperti ini keadaannya. Keadaan masyarakat Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, di mana berita kezaliman hampir setiap hari kita dengar. Pertikaian di sana sini, ada istri dipukuli oleh suaminya, ada suami stres karena istrinya selingkuh dan melarikan diri dan sebagainya. Ini semua hadirin rahimahullah tidak lain hadirin oleh karena kurangnya nilai-nilai keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walaulah penduduk suatu kaum, penduduk suatu bangsa benar-benar beriman kepada Allah, lafatahna alaihim, niscaya pasti Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haris ya, terima kasih permulaannya bagus. Iya, dari Tarutung. Dari Tarutung, dari Sumatera ya. Iya, dari Sumatera Utara. Baik, dan kita masih menantikan yang lainnya, silakan para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Silakan kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Yang kemarin Bu ya. Iya, balighu anni walau aya. Diucapkan Pak? Balighul wa anni. Balighu anni. Anni walau aya. Oh, balighul anni walau aya. Iya, baik. Dengan Bapak siapa dan di mana? Yang Dedi Armawan di Serpong, Ibu. Dari Serpong ya. Baik, Pak Dedi, sudah tahu ya tema hari ini adalah pengertian takwa. Waktunya adalah 3 menit dihitung mundur dari sekarang. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wasallim wa barik. Segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat, nikmat kasih sayang dalam keseharian kita. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang budiman dimanapun berada. Di dalam dakwah-dakwah ini saya ingin menyampaikan ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bimma ayatu musabiku lima ma'anku wa la taqonu awtafirin bihi tastaru bi ayati sumanan qolilal wa iya iya fattakun. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah kuturunkan Taurat kepada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah kamu kepadaku. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah telah menunjukkan kebenarannya, dan Allah telah menunjukkan orang-orang yang terdahulu yang bertakwa di dalam dan dimuliakannya. Dan Allah pun telah menunjukkan pula kemurkaan kepada orang yang terdahulu yang ingkar dan mendustakan kebesaran dan kekuasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya lah mari kita tingkatkan, dan mari kita ikuti perintah Allah dan jauhkanlah larangannya, dan sempurnakanlah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta jauhkanlah kemungkaran dan keriaan di dalam ibadah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quluna wa mungkari wa ibadatin," yang artinya perbuatan mungkar dan riya di dalam ibadahmu tidak dapat mencium baunya surga subhanallah. Maka sayangnya mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada kitab Al-Qur'anul Karim, makna dan kebenarannya, dan Rasul kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan Al-Qur'an harga mati bagi khususnya Islam yang tidak dapat ditawar oleh apapun dan oleh siapapun non muslim maksudnya, karena Al-Qur'an yang telah menunjukkan jalan yang lurus, al-muttaqin, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukan jalan mereka yang ingkar dan dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat yang mendustakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Semoga makna Quran bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Iya, Pak Deddy, terima kasih. Salam penutup Anda belum sempat tersampaikan, tapi karena waktu Anda habis sehingga sudah terputus secara otomatis. Mungkin para dai dan juga dai harus memperhatikan pula monitor betul televisi Kak Heri ya. Iya, ada kandon di sana ya. Untuk para dai yang sedang menyampaikan ceramahnya atau dakwahnya, Anda juga boleh memperhatikan layar kaca, karena di sana nanti ada countdown atau waktu hitung mundur buat Anda. Ya. Tampaknya ada yang tersambung, Bu. Silakan, Kak. Iya, assalamualaikum. Salam Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Irma Yosi di Kalimantan Timur. Iya, pasalnya dulu ya, Dek Irma. Balighani walau ayah. Balighani walau ayah. Balighani walau ayah. Iya, Dek Irma bisa dikecilkan dulu volume TV-nya? Ya. Ya. Iya, sudah. Baik, silakan. Waktu adik 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara hadirin yang saya muliakan, kau simpan dalam hati sebagai penasehat dikala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu dikala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu dikala menghadapi kesulitan. Pengertian takwa adalah mengikuti petunjuk dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jamaah rahimakumullah yang saya sayangi dan cintai karena Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Al-Quranul Karim adalah pedomannya untuk diamalkan. Mendirikan sholat adalah agama, melakukannya ikhlas karena Allah. Berpuasa Ramadan adalah mendidik hidup karena Allah. Berdisiplin adalah sikap yang menunjukkan ketaatan kepada tata tertib dan mematuhi aturan. Jujur adalah lurus hati, tulus dan ikhlas. Mawas diri adalah menyadari keadaan diri dan introspeksi. Taat asas adalah mematuhi peraturan dan disiplin. Menghargai waktu adalah tidak membuang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Simpatik adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pemurah adalah suka memberi dan tidak pelit. Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya serta arif dan tajam pikirannya. Bersenggang rasa adalah menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Pengabdian adalah berbuat sesuatu tanpa pamrih serta tulus dan ikhlas. Tegas adalah tidak ragu-ragu dan mantap. Hadirin yang berbahagia, takwa ada karena di hati semua hamba Allah selalu ikhlas. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah karena Allah selalu adil dengan semua hambanya. Semua umat pasti mengalami pengalaman pahit dan manis. Semuanya mengandung hikmah terbaik untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Ilmario Yosi dari ya. Kalimantan Timur. Iya. Selalu ikut berpartisipasi. Betul. Tapi belum berkesempatan menjadi juara. Mudah-mudahan kali ini. Amin, amin insyaallah. Kita masih nantikan yang lain. Iya, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Passwordnya Bapak dari Wani walau ayah. Ya. Dengan Bapak siapa dan di mana? Zainuddin, Bekasi Timur. Baik, Pak Zainuddin sepertinya semangat sekali pagi ini. Iya. Iya, baik, sudah siap ya Pak ya? Temanya ya. Adalah pengertian takwa, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa TVRI yang kami hormati, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Takwa itu dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu tidak perlu diragukan lagi, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ittaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Pergi haji ke Baitullah jika mampu. Mendirikan sholat di masjid atau musola secara berjamaah. Diusahakan setiap waktu. Jika sakit atau tidak mampu, sholat boleh sambil duduk atau sambil tiduran atau cukup dengan bahasa isyarat. Kalau masih tidak bisa, ya disolatkan saja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan dan tidak menyusahkan, tapi jangan diremehkan. Pemirsa TVRI rahimakumullah, Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa hanya kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin dari Bekasi. Cukup ya. Jelas penyampaiannya? Cukup jelas, tapi masih ada waktu yang tersisa Kak Heri. Betul, sedikit ya. Mudah-mudahan yang belakang ini nanti bisa maksimal waktunya. Amin. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu Pak. Iya, tadi kita dari Bekasi dengan Pak Zainuddin. Sekarang dengan siapa di mana? Dengan Pak Farhan di Semarang. Iya, Pak Farhan. Sudah tahu ya temanya adalah pengertian takwa. Waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dewan Juri yang terhormat, muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezeki Allah pasti kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan bagi mereka yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan kasih cukupi segala kebutuhannya. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Subhanallah. Yang tersirat di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin hidup hambanya yang bertakwa dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah, sekarang tinggal kita. Jika kita memang menginginkan ini jadi tujuan hidup kita bersama, hidup bahagia dunia akhirat, maka jalan satu-satunya adalah takwa. Sedangkan kita untuk bertakwa yang benar kepada Allah, ada tiga hal penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama, iman. Iman kita harus benar-benar kuat, melekat dalam jiwa dan hati kita. Karena apa? Tanpa iman, ibadah apapun yang kita kerjakan tidak ada artinya. Sia-sia. Yang kedua, ibadah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil." Inilah kitab Al-Qur'an, di dalamnya tidak ada keraguan apapun, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan alaihi alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa mengamalkan satu amalan apapun tanpa perintahku kata Rasul, maka ia tertolak. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Abu Daud. Jadi di sini ibadah apapun yang kita lakukan harus rujukannya ke Quran dan hadis, harus dengan petunjuk Allah dan beriktibak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, muamalah. Kita harus bisa muamalah dengan sesama, dengan moral yang terpuji, dengan akhlakul karimah. Inilah takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa sebagai jalan menuju hidup bahagia kita fid dini wa dunia hatta akhirah. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhan dari Semarang. Iya, bagus sekali. Tapi yang menentukan tetap Dewan Hakim. Insya Allah. Pasti ada keterkaitan antara tema dengan isi yang akan dinilai. Kita harus terima lagi di belakang Pak Farhan. Assalamualaikum. Ya, baik. Bapak mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Ya, baik. Passwordnya Bapak? Baliguani walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Yuyus Suryana di Ciputat. Di Ciputat, baik. Pak Is sudah siap ya? Pengertian takwa waktunya 3 menit, silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata takwa bermakna al-khawf, atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti takut. Menurut istilah syar'i, kata takwa didefinisikan al-intisalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, yang artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian orang yang bertakwa akan menjadi orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pemirsa sekalian, ada beberapa keuntungan menjadi manusia yang bertakwa. Di antaranya, yang pertama, memperoleh jalan keluar dari berbagai masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian yang kedua, memperoleh rezeki yang tak terduga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat yang ketiga, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian pemirsa, yang ketiga adalah memperoleh kemudahan dalam segala urusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudian kemudahan dalam usahanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dapat menutupi kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang kelima, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran." Dan artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Sekian uraian dari saya. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus Suryana dari Ciputat, Tangerang, Banten. Dekat ya kasihnya. Oh iya, Yuyus ternyata namanya, bukan Yunus. Kira salah lagi ya. Betul. Baik, masih kami nantikan kesertaan Anda di belakang yang sudah tersambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya dulu Pak. Pendiduani walau haya. Bagus, dari Bapak siapa di mana Pak? Bapak Haji Mansur Hidayat. Semarang. Oh Semarang. Baik Bapak, pengertian takwa waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Faliyat afabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan pemirsa TVRI, takwa dalam arti yang sederhana menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bagi orang yang sudah sadar, menyadari kalau itu bisa dilaksanakan, maka sudah mengandung pengertian arti takwa. Karena dalam hadis dikatakan bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi menunjukkan dadanya. Takwa. Sedangkan takwa yang harus kita laksanakan itu tidak dinilai oleh orang manusia, tapi yang menilai adalah Allah. seberapa takwa orang itu, Allah lah yang tahu. Maka ada satu ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zad, fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sebenarnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Dan masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh pembicara-pembicara yang dahulu, ayat-ayat yang pengertiannya takwa, masya Allah. Kita ini dihadapkan dalam hidup ini dengan bermacam-macam musibah, bermacam-macam perbuatan yang na'udzubillah yang maksiat dan sebagainya. Dan kita ini dihadapkan dengan yang namanya hidup adalah dekat Allah, berjuang adalah bagi Tuhan. Ingat bahwa tujuan dunia adalah harta, tahta, wanita, Toyota, dan Jakarta. Nah, lima ta. Tapi yang penting adalah harta, tahta, wanita. Harta Bondo Banjumas Itis Rojo Brono ini adalah menggoda. Kalau takwanya enggak kuat akan tergoda dengan segalanya. Tahta kedudukan pangkat derajat. Wanita adalah perempuan yang sulit join warno, juga banyak penggoda. Oleh karena itu, apabila godaan itu bisa kita hindari, maka takwa kita akan dinilai dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdan Mansur dari Semarang. Alhamdulillah, bagus. Waktunya sangat pas kali ya, Pak Heri ya. Tergantung Dewan Hakim lagi yang menilai ya. Kita harus terima telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bapak, passwordnya? Balihu ani walau ayah. Ya. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Warnaji dari Brebes. Dari Brebes, baik. Pak Warnaji sudah siap ya? Insyaallah. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum, takwa berarti menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya, pertama yaitu memiliki keimanan yang mantap, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu memiliki rasa yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Ia akan menghapus daripada kesalahan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya, selalu siap berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana firman Allah dalam surat At-Taubah, Anfiru khifafau wa tikalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan rasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Iya. Iya. Warnadi dari Brebes. Sayang ya. Sekali beberapa detik saja Anda terlewat sedikit sehingga terputus dengan otomatis. Kami masih nantikan kesertaan Anda yang lainnya dari Brebes. Kita kemana lagi nih? Assalamualaikum. Iya, passwordnya? Balighu anni walau ayah. Bagus. Dari siapa, di mana? Ariful Mahalli di Yogyakarta. Iya. Pengertian takwa, waktu Anda 3 menit, Pak Ariful. Faliyatafadhal, bisa dimulai dari sekarang. Ya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pemirsa di seluruh Indonesia, para muallim di studio, bahwa sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Ada sebagian ulama memani takwa dengan taknya di mana tawadhu. Jadi orang bertakwa harus tawadhu. Khofnya dimaknai dengan qanaah, artinya menerima, atau nerimo ing pantum kalau orang Jawa mengatakan. Wawunya dimakna waro. Bukan takwa berarti takut sama istri tua, bukan. Dan Allah juga menjanjikan bahwa kemuliaan itu bukan terletak di desa atau kota, pejabat atau rakyat, orang miskin atau kaya, tapi kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dia seorang pejabat, rumahnya besar bertingkat, mobilnya kinclong mengkilat, istrinya cantik memikat, kalau enggak pernah salat, maka dia akan dilaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, biarpun dia seorang hidup di desa, rumahnya sederhana, tidak punya bis kota, tapi beriman, bertakwa, akhlaknya mulia, insya Allah Allah jamin dengan surga. Itu adalah jaminan Allah. Inna khalaqnakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bekal kita bangsa ini, kalau kita bertakwa Allah memberikan jaminan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau suatu desa komunitas beriman bertakwa, Allah jamin dari langit keberkahan, dari bumi keberkahan. Tetapi wala tingkazabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Kalau kalian mengingkari, ingat azabku, banjir, gempa dan sebagainya. Makanya solusi dari bangsa ini agar sebagai balsam taibun kun warabun khubur adalah kembali kepada takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ariful Mahali dari Yogyakarta. Sangat bagus sekali. Dan kita masih menantikan yang lainnya di 5743476. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya? Balik duane walau ayah. Baik, dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Nur Hayati. Di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Baik, Ibu Nur Hayati sudah siap ya? Iya. Bisa dimulai dari sekarang, Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Adam beserta keluarga besarnya, hadirin hadirat yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat dan berkat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul bermajahah di kediamannya Bapak Adam dalam acara silaturahim. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, takwa yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan seseorang tidak terletak pada kekayaan, jabatan, pangkat serta lain-lain, melainkan terletak pada ketentraman jiwa. Untuk mendapatkan ketentraman jiwa, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Hadirin hadirat yang berbahagia, iya, Ibu Nur Hayati dari Jakarta, sayang sekali waktu Anda habis, sehingga Anda terputus secara otomatis. Ada lagi waktunya hanya 3 menit. Waktunya 3 menit, jadi para da'i-da'i maksimalkan dengan baik, sesuaikan antara tema dengan konten atau isi yang Anda sampaikan. Nampaknya tadi sudah ada yang tersambung, sebagai kita sapa. Assalamualaikum. Iya, volume TV-nya bisa dikecilkan dulu, Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih, Pak? Dari Sokri dari Semarang. Iya, Pak, sore dulu, Pak. Iya, Sandi Guwani walau ayah. Iya, silakan Pak, pengertian takwa waktunya 3 menit dihitung mundur dari sekarang. Silakan Bapak bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dewan juri dan para pemirsa TVRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pengertian takwa. Firman Allah surat Al-Baqarah 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwaju fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, takwa menurut kamus WJS Purwodarminto artinya taat, tunduk, dan patuh. Jadi, orang yang takwa atau muttaqi pasti ia akan taat, tunduk, dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun juklak dan juknis serta contoh-contoh ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Bila itu dilakukan dengan baik, akan dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang utama. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling takwa. Para pemirsa rahimahullah, Syekh Nasar seorang ulama besar menerangkan bahwa takwa artinya takut atau khauf kepada Allah. Tentu beda dengan takut terhadap binatang. Takut kepada Allah justru taqarrub, mendekatkan diri kepada-Nya agar selamat. Tetapi takut terhadap binatang justru menghindar dan menjauh. Takwa juga berarti orang tersebut akan tenang hatinya karena selalu zikir. Sebagaimana firman Allah, Ala bidzikrillah. Baik, terima kasih Pak Syukri dari Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan peserta terakhir untuk tele dakwah kali ini. Dan sebelum kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, tentu saja kita akan menyimak terlebih dahulu ulasan atau bahkan mungkin masukan-masukan dari Dewan Hakim. Dan sebelum ke Dewan Hakim siapa nanti yang akan menyampaikan, perlu kami informasikan juga bahwasanya tema untuk pekan depan adalah makna berkurban. Dan segera saja kita simak ulasan dari Dewan Hakim kita, yakni Ustadz Dr. Satori Ismail. Faljata Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para peserta. Dan alhamdulillah semuanya bagus, dan mudah-mudahan pada yang waktu yang akan datang lebih bagus lagi. Ada beberapa hal yang perlu catat. Pertama, ada ulasan secara umum bahwa secara konten sudah bagus konten, tapi ada yang cuma sebagian sehingga tidak lengkap tentang pengertian takwa itu. Kemudian yang kedua yang sangat menonjol barangkali, bacaan-bacaan Al-Quran ataupun hadis-hadis kadang-kadang kurang pas. Ini hampir mayoritas pada beberapa peserta. Nah, kemudian ketepatan waktu juga ada beberapa peserta yang melebihi waktu sehingga terpaksa harus diputus. Pertama, umumnya peserta pertama dari sisi waktu isi ini kurang mengena. Sedangkan peserta kedua, ayat yang dibaca mungkin ini kurang pas. Membaca hadis juga kurang pas. Peserta ketiga juga ini terlalu cepat. Sepertinya membaca, bukan berceramah, tapi membaca. Sehingga intonasinya, artikulasinya, vokalnya kurang begitu baik. Peserta keempat ini dari segi ayat bacaannya ya, dan hadis ini kurang pas. Ittaqullaha haitsuma kunta, itu salah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian yang kelima juga dalam mukaddimah, karena seorang dai itu dilihat juga tentang kebenaran bahasa Arabnya, kefasihannya, nahwu shorofnya, sehingga kalau membuat mukaddimah itu ya harus pas. Jangan sampai innalhamdalillah kemudian wasyukrulillah, sebenarnya wasyukro, karena ini adalah dari inna. Dan yang keenam, ya demikianlah banyak hal yang berkaitan dengan bacaan-bacaan ayat, bacaan-bacaan bahasa Arab yang kurang pas. Seperti imtisalu awamirillah, itu dibaca al-imtisalu awamirillah, dan seterusnya. Peserta ketujuh juga demikian, kurang tepat dalam banyak hal yang berkaitan dengan waktu, dan dari sisi bacaan mukaddimah juga demikian. Hamdan wa syukran lillah, tapi kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Soalnya kan hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalaman, itu disejajarkan. Yang kedelapan, peserta kedelapan waktunya berlebih, kemudian membaca ayat dan hadis kurang pas. Ada yang terlalu pendek, wa yuqimuna shalah, tidak dimadkan mimnya, wa yuqimuna shalah. Baca hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dibaca panjang as-sayyi'at. Wah, itu salah. Baca ayat infiru khifafan, baca anfiru khifafan, dan lain sebagainya. Yang pada intinya bahwa kita seluruhnya diharapkan kalau menjadi da'i harus mantap dasar-dasarnya, ayat-ayatnya, hadisnya, kemudian isi konten. Jangan sampai isi cuma teori, tetapi harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan umat. Itu saja barangkali. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Sator Ismail sudah memberikan ulasannya, dan insya Allah ini menjadi catatan yang penting, terutama bagi Anda para da'i-da'iyah yang belum berkesempatan menjadi penyampai terbaik dalam kesempatan sekarang maupun mungkin di waktu yang lalu, supaya di masa yang akan datang ini menjadi perbaikan-perbaikan. Amin. Baik, segera saja kita ketahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, dan Putri akan menyampaikannya. Silakan, ya, Bu. Baik, terima kasih Kak Keri. Baiklah pemirsa, untuk pemenang tele dakwah pada hari Kamis ini, tanggal 19 November 2009, jatuh kepada Bapak Ariful Mahali dari Yogyakarta dengan jumlah nilai 184. Barakallah, selamat kepada Pak Ariful. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard untuk kita tampilkan pada saat grand final. Betul, ya. Dan kita berharap, berkali-kali kami sampaikan bahwasannya foto identitas diri yang disampaikan harus kirimkan. Dan juga yang asli, sehingga ketika nanti pada saat grand final bisa kami tayangkan gambar Anda. Baik, para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, kembali kami informasikan bahwasannya tema untuk pekan depan, Bud, makna berkurban. Iya, makna berkurban. Anda bisa bersiap-siap dari sekarang, bisa dicari referensinya, baik Al-Quranul Karim, hadis-hadis, juga mungkin kisah-kisah. Tadi ada catatan menarik dari Dr. Satori sampai yang disampaikan, jangan hanya terkesan teori saja, tetapi juga harus dipraktekkan. Bisa dipraktekkan oleh para audiens. Amin, amin, amin, amin. Terus apa lagi, Put? Waktu, ya? Waktu manajemen waktu juga harus diperhatikan oleh para dai dan juga daya, agar tidak terlalu cepat dan juga jangan sampai kelewatan. Iya, betul. Tadi itu banyak sekali yang terputus, ya. Atau mungkin harus memperhatikan monitor TV, karena di situ ada hitung mundurnya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Baik, tampaknya sampai di sini kebersamaan kita para da'i-da'iyah. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran ila liqa fi amanillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.